Iya, lumayan tambahan. Kita masuk ke berapa? Yang ke 68. Karahatus salati, babu karahatus salati fi thawbin lahu a'la. Bab makruhnya sholat dengan memakai pakaian yang dia memiliki gambar. A'lam, gambar atau tanda. Ini ada lukisan tidak polos. Hadis yang pertama di 1238. Haddatsana Amr an-Naqib wa Zuhair bin Harb ha qala wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانيه. Dengan sanad kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan memakai khamisah. Khamisah itu adalah kisaun murabba'un min suf. Yani kisah kain yang lebar yang bersegi empat yang dipakai di bahunya yang terbuat dari wol. Dia memakai kain yang lebar segi empat laha a'lam, bahwasanya pakaian itu punya gambar atau ukiran-ukiran. Waqan, dan Nabi SAW bersabda, syaghalat miha a'lam hadihi. Gambar-gambar atau lukisan-lukisan atau apa namanya ukiran, pokoknya desainnya telah menyibukkanku. Fadhhabu biha ila Abi Jahm, pergilah bawalah kain ini ke Abu Jahal. Waktu ni bi'an bijani ni bi'an bijani, dan berikan gantinya dengan an bijani atau an bijaniyah, yakni an bijaniyah yaitu setiap kain yang membelit di bahu. Setiap kain yang membelit di bahu. Jadi kayak apa ya? Jadi dia punya kain lebar kemudian dibelitkan di bahu. Kain segi empat. Ketika dia ada gambar atau ukiran tidak polos, maka namanya khamisah. Ketika tidak polos atau ada ukiran-ukirannya, namanya khamisah. Kalau seandainya lainnya dia tidak ada tanda-tanda di dalamnya, tidak ada ukiran, polos saja, maka namanya anbijaniya. Anbijaniya. Apa kata beliau? Syaghalatni ala muadihi. Ya, ini maknanya dalam riwayat yang lain, al-hadni telah melalaikanku. Di dalam riwayat Imam Bukhari, fa'akhafu an fa'akhafu an taftanni. Di dalam sholat. Wa huwa ishtighalu qalbi biha an kamali al-huduri fi sholati wa tadabburi adhkariha wa tilawatiha wa maqasidiha min al-inqiyad wal-hudur. Dan maksudnya melalaikanku, menyibukkanku, maksudnya kesibukan hati dengan gambar itu, ukirannya. Kelayan hati dengan gambar itu dari kesempurnaan kehadiran di dalam sholat. Dan mentadabburi azkar, zikir-zikir sholat. Dan bacaan sholat, dan melalaikan dari tujuan sholat untuk apa dilaksanakan. Maqasiduha minal anqiyad wal khudu', dengan merendahkan diri. Jadi Nabi mengatakan ini tanda-tanda di kain itu, yaitu gambar-gambar, bukan berarti dia punya apa namanya, punya lukisan manusia, tidak. Artinya kain yang ada corak, motif yang lebih bagus, dengan kain yang tidak punya motif. Kain yang punya motif itu namanya khamisah. Kain yang tidak punya motif, polos saja, namanya anbijaniya. Jadi motif ini mengganggu dan menyibukkan hati dari kesempurnaan kehadiran di dalam sholat. Karena yang namanya dengan khusyuk adalah merasa hadir di dalam sholat, ikut serta mentadabburi makna dari apa yang dibaca dari zikir-zikir dan dari bacaan Al-Qur'annya. Ya. Baik. Di dalam perkataan ini ada faedah. Faedah yang kita ambil, yang pertama, al-hathu 'ala huduri al-qalbi fi shalah. Dorongan hadirnya hati di dalam sholat. Ini hendaklah kita sholat, hati kita ini di dalam sholat, bukan di luar sholat. النحوي ما ذكر ما ذكرنا. Dan kita tetap mentadabburi apa yang kita sebut zikirnya di dalam. Kemudian wa man'un nadhri min al-imtidadi ila ma yushru. Larangan melihat sesuatu yang menyibukkan, yang mengganggu. Wa izalatu ma yukhafu ishtighalu qalbi bihi. Faedah yang lain, menghilangkan atau menyingkirkan sesuatu yang dikhawatirkan sibuknya hati dengannya. Ya, apa saja yang bisa menyibukkan hati kita, yakni memikat atau menggoda pandangan kita ke sana. Maka enggak boleh sholat di hadapan makanan, enggak boleh sholat di hadapan kaca. Kayaknya sholat, tapi di mukanya kacau. Dia sedang sholatnya meragak. Ya, rambutnya, waktu rambut yang bodak pas, diperbaiki. Itu menyibukkan dia, menjadikan dia sibuk. Faedah yang lain, makruhnya menghiasi mihrab masjid. Nah, ini sekarang mulai agak model sekarang. Dihiasi kaligrafi atau diletakkan gambar Ka'bah, foto Ka'bah itu dengan orang-orang semuanya yang ya, walaupun tidak kelihatan ya, akan tapi itu sibuk. Ini adanya usulan terlalu cerdas kali ya, membuat meletakkan gambar Ka'bah itu di mihrab, di dinding mihrab, sehingga seakan-akan dia menghadap ke Ka'bah. Ini khawatir kita kayak gini nanti jatuh, kita nanti menyerupai beribadah ke patung, nanti ke gambar. Kita kan sudah mengatakan arah ke Ka'bah, enggak perlu ada gambar Ka'bah. Nah, Imam Nawawi di sini subhanallah, dari faedah dari hadis ini, karahiyat tazwiq mihrab masjid. Tazwiq itu tahsin, tazyin. Makruhnya untuk menghiasi, memperindah mihrab. Kenapa? Wa haitihi, dan dindingnya. Ya. Dihiasi dengan kaligrafi yang cantik. Karena saking cantiknya orang biasa enggak bisa baca. Kadang duduk di bawah tulisan itu Al-Quran, Krishna di situ misalkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsm wa la tajassatu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Dua-duanya di bawah menghibahi orang kerajaan. Ya. Ayat di atas larang menghibahi, dia di bawah ya, menghibahi. Ya, orang dilarang merokok. Di atasnya dilarang merokok, di bawahnya kan enggak ada dilarang merokok. Hiasan-hiasan, kemudian apa? Wa naqshuhu wa ghairi dhalik, wa naqshihi wa ghairi dhalika min asya'ilat, dan mengukirnya. Dilarang juga kita mengukir dinding-dinding masjid. Diukur dengan kaligrafi. Dan hal-hal yang lain dari hal-hal yang bisa menyibukkan, menarik perhatian, sehingga melalaikan kita di dalam sholat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-illata fi izalati al-khamis, hadha makna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan penyebab di dalam menghilangkan atau mengganti kain yang ada motifnya, hadal makna ini, yani makna kenapa, apa ilatnya, ilatnya apa penyebabnya Nabi mengembalikan atau menukar baju itu, karena adanya motif. Ada apa dengan motif ini? Dia menyibukkan kita, melalaikan kita dalam sholat. Begitu juga dengan sejadah misalnya. Sekarang karena motif ini bermacam-macam ide orang, malah katanya ada gambar anjing kali. Ya. Ada gambar bermacam-macam tapi tidak kelihatan. Kalau kita melihat sedang sholat, ini jangan-jangan nih ada gambaran. Disibukkan kita. Terkadang dengan motif tadi dibayangkan kepada kita sesuatu yang bukan itu sebenarnya. Maka karena itu dengan sejadah yang polos seperti ini, baju yang polos, begitu juga sesuatu yang melalaikan yang lain, seperti misalkan sholat id sejadah pakai koran. Iya. Atau baju kan ada baju koran ya, ya yang di apa di apa namanya, di sablon koran ya. Tulisannya balik-balik lagi. Ya, kalau dulu ini kampanye, jadi kan kadang-kadang kita orang belakang ini tulisannya apa ya? Sibuk kita di belakang. Makanya kain yang ada tulisan khususnya adalah di punggung ya. Kalau depan ini mungkin kita sendiri yang kadang-kadang ya terganggu. Kalau di punggung kita tidak terganggu, orang lain yang terganggu di belakang. Nah, ini adanya motif. Ini adalah ini yang namanya alam. Wa fihi, di dalam hadis ini juga wa fihi anna salata tasih, bahwa solatnya sah. Orang yang memakai pakaian itu solatnya sah. Wa in حصل فيها فكر في شاغل ونحوه مما ليس متعلق بالصلاة. Walaupun terjadi di dalam sholat itu sebuah pikiran di dalam yang menyibukkan tadi, yang dia bukan dari bagian atau tidak ada hubungannya dengan sholat. Kayak tadi, ini kayaknya gambar, ada gambar kucing nih kayaknya. Pikirannya sudah arah ke situ, gitu. Sementara pikirannya itu tidak masuk kepada bagian dari sholat. Walaupun itu yang terjadi, ya, sholatnya tetap sah. Wahada bijma'il fuqaha. Ini ijma'nya fuqaha. Waktu yang ba'da salaf wa zuhad ma la sih amman yata'adda bihi fil ijma' ma'amman yu'taddu bihi fil ijma'. Sebagian dihikayakan dari yang lain mengatakan dia tidak sah, tapi perkataannya tidak diakui di dalam ijma'. Baik. Qala ashabuna, berkata ulama-ulama Syafi'i, yustahabbu lahu an-nadharu ila mawdhi'i sujudihi wa la yatawalla wa la yatajawazuhu. Dianjurkan baginya untuk melihat ke tempat sujud dan tidak boleh keluar dari tempat sujud itu. Maka keliru bagi orang yang menganggapan kalau seandainya dia sholat di dekat Ka'bah, mata melihat ke Ka'bah, salah, keliru. Dalam hadis yang sahih, Nabi masuk ke Ka'bah. Katanya, senantiasa pandangan Nabi itu ke sujud sampai dia keluar dari Ka'bah. Kalau Ka'bah, sholat bagaimana? Dalam Ka'bah. Kemana aja? Ya, arahnya kemana aja? Ke dinding Ka'bah tentu. Nah, tetap dia melihat ke tempat sujudnya. Kalau ba'dhum yukrahu taghmidu ainai. Makruh hukumnya memejamkan mata di dalam sholat. Wa indi la yuqra' illa an yakhaf darara. Menurutku, kata Imam Nawawi, tidak makruh kecuali khawatir akan adanya mudharat. Namun sholat, pendapat yang mengatakan makruh dipejamkan mata ini yang benar. Karena Nabi, ya, dia sholat dalam keadaan yang melek, yakni mata terbuka. وفيه صلاة صحة الصلاة في ثوب له أعلى. Di dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita keabsahan solat dengan memakai kain yang ada gambarnya atau bermotif. Jadi orang yang solat dengan pakaian yang bermotif bercorak, sholatnya sah. Wa anna ghairahu awla, bahwa yang tidak pakai motif ini lebih utama. Adapun warna ya terserah, yang lebih afdal warnanya adalah putih. Baik. Kita lihat hadis berikutnya dalam masjid dalam hal ini, hadis 1239. وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير عن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام. Dengan kepada Aisyah, Nabi berdiri mengerjakan sholat dengan memakai kain atau pakaian yang memiliki motif. فَنَظَرَ إِلَىٰ عَلَمِهَا, beliau melihat kepada motifnya. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ, setelah Nabi menyelesaikan sholatnya, قال, lalu Nabi bersabda, اِذْهَبُوا بِهَذِي الْخَمِيصَةِ إِلَىٰ أَبِي جَهَمْ بِنْ حذيفة وأتوني بأنبجانيه فإن ألحقني آلفا في صلاتي. Kata Nabi, bawalah ini kepada Abu Jaham bin Hudzaifah dan datangkan dariku dengan kain yang tidak bermotif. Sesungguhnya ini telah melalaikanku di dalam solat. Hadis 1240. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها لعلم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبو جهل وأخذ كساء له أنبجانيا. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم memiliki kain yang bermotif, dan kain itu Nabi sibuk diselokkan itu di dalam solat, lalu Nabi berikan kepada Jaham dan Nabi mengambil kain yang lebar yang segi empat itu diletakkan di bahu ini ya, yang tidak ada motifnya. Ini menunjukkan kepada kita tadi penekanannya adalah berupaya kita sholat dengan memakai pakaian yang tidak bermotif. Ya, di antara bermotif itu adalah ya seperti batik misalnya, itu bermotif. Atau itu betul-betul gambar. Artinya motif ini lawannya polos. Ini kita perhatikan. Yang pertama, untuk menjaga sholat kita. Yang kedua, untuk menjaga sholat orang lain. Kalau kena itu, perlu kita membawa apa? Berupaya untuk tidak membawa pakaian, apalagi ada tulisannya. Karena sekarang ada ide, saya lihat bagus sekali untuk pakaian. Adanya rompi sholat. Jadi kadang-kadang kan orang nih kaosnya ketat, celananya ketat pula. Kadang-kadang celana itu pisaknya pendek. Kalau dia jalan sendiri aja sudah separuh pinggang. Apalagi kalau seandainya sholat, baju ke atas tertarik, celana ke bawah tertarik, maka gorong-gorong ya, selokannya akan kelihatan. Ya. Nah, dengan memakai rompi, ya semacam rompi nyaman, agak dalam sampai ke bawah pantat gitu ya, ini bagus, ya, sehingga lebih sempurna, lebih tertutup auratnya. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau tanya? Biar Pak. Mungkin tukang tenun dulu. Gimana Pak? Enggak, bukan, diganti. Digantikan. Jadi tolong bawa, dia punya produk baju kain tenunan apa? Dia tidak serban ya, jadi kainnya persegi empat yang digelitkan di atas. Baik, naktafi بهذا كذا جبنا سيني. semoga bermanfaat. Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.